Rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Pada pagi ini kita masih berada di bulan Syawal. Artinya masih di bulan di mana puasa 6 hari setelah menjalani puasa bulan Ramadan itu bagaikan puasa 1 tahun. Demikian pula bulan Syawal, bulan setelah kita kaum muslimin menjalani satu rukun dari rukun Islam, puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tentunya bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang Allah turunkan ampunan di dalamnya. Yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan iman dan meyakini kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita dan mengharap pahala dan ridha dari sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa yang telah terdahulu. Di dalam bulan Ramadan, bagi yang salat tarawih penuh dengan iman karena Allah, iman kepada Allah dan mengharap pahala dan ridha dari sisinya, diampuni dosa yang telah terdahulu. Bulan Ramadan, bulan dibukanya pintu-pintu jannah, bulan ditutupnya pintu-pintu neraka dan diborgolnya syaitan. Dan masih banyak yang lain dari keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Ramadan dan puasa itu sendiri. Dan puasa itu sendiri yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ketika dia menyegerakan buka ya, sebelum dia sholat dia buka terlebih dahulu, begitu masuk maghrib, matahari terbenam dari arah barat, dia segerakan berbuka, dia telah mengikuti sunnah dan menyelisih orang-orang Yahudi. Sampai-sampai Rasul menyatakan, la yazalu ummati bi khairin ma ajalul fitr. Umatku terus dalam keadaan kebaikan selama mereka menyegarkan berbuka. Demikian pula sahur adalah makanan yang mengandung barokah. Tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Dalam riwayat lain, al-barakah fi salatah, di antaranya aklatus sahur. Sahur kalian, kata Rasulullah SAW, karena di dalam sahur itu ada nilai barakahnya. Keberkahan ada pada 3 hal, di antaranya adalah makan sahur. Dan di dalamnya ada Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran, malam yang penuh dengan barakah, malam yang ketika seorang muslim menepati Lailatul Qadar dengan beramal soleh di kala itu, amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik dari amalan 1000 bulan. Dan masih banyak lagi keutamaan di bulan Ramadan. Kaum muslimin di bulan Ramadan, mereka pada beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, zikir, doa, sedekah, dan amalan-amalan mulia yang lainnya dikerjakan di bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan diwajibkan oleh Allah berpuasa itu untuk mendidik generasi orang-orang yang bertakwa. Nah, panggilan suruhan Allah kepada kaum mukminin, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan sekian kemuliaan dan keutamaan ini, maka para ulama salaf mereka menangis ketika berpisah dengan bulan Ramadan, ketika berakhirnya bulan Ramadan. Mereka menangis. Apa yang ditangis oleh mereka? Dua hal. Bagi mereka, para ulama salaf beribadah kepada Allah, berlomba-lomba ibadah kepada Allah, bersungguh-sungguh, itu perkara yang biasa, perkara yang mudah mereka lakukan. Namun mereka khawatir amalan mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah para ulama salaf seperti itu yang mereka rasakan, yang mereka khawatirkan tidak diterima ya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mereka kerjakan, bagaimana dengan kita? Yang kedua, mereka khawatir tahun depan tidak sampai pada Ramadan berikutnya dengan usia yang Allah berikan ini, sehingga mereka menangis dengan berpisah di bulan Ramadan. Di satu sisi, para ulama salaf pun juga menyatakan, bisal qaum alladzina la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum yang mereka tidak mengenal Rabb mereka, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ibadah terus, semangat siang malam mereka kerjakan. Seperti yang tadi disebutkan di awal, membaca Al-Quran, zikir, doa, dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai bulan Ramadan, selesai pula amalan itu semua. Na'udzubillah. Sehingga kata mereka para ulama salaf, bi'sal qaum, sejelek-jelek kaum, sejelek-jelek umat yang mereka hanya beribadah di bulan Ramadan, namun setelah bulan Ramadan selesai itu semua. Hanya mengenal Allah di bulan Ramadan dan tidak mengenal Allah sebagaimana mengenal bulan Ramadan di bulan-bulan yang lain, Syawal dan seterusnya, dalam keadaan Rabb yang kita ibadahi, Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi di bulan Ramadan adalah Rabb kita juga di bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa azakumullah, kita Id, Idul Fitr, itu adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah menjalani puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Sebagaimana Idul Adha pun juga demikian, berkorban, itu juga wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka ikhwati fiddin, a'azzani wa azakumullah, di pagi yang cerah ini kita akan berusaha membacakan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aqwal qaul dari para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in dan tabi'i tabi'in terkait dengan permasalahan syukur. Karena sungguh alangkah nista dan celaka dan ruginya ketika seorang muslim, seorang mukmin diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah, kemudian dia kufur mengingkari kenikmatan tersebut dalam keadaan sesuatu yang pasti. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tusaluna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat di hadapan Allah 'anil na'im, atas kenikmatan-kenikmatan yang kuberikan kepada kalian. Seperti ini tidak perlu kita harus belajar mikir maksudnya apa pemahaman ayat tersebut, terus bagaimana para ulama memahaminya, terus ada khilaf enggak, terus perlu dikaji lagi, itu enggak perlu. Mudah kalau makna syukur dan keterangan syukur, naam, keutamaan syukur, naam. Tapi kalau masalah seperti ini, naam, hukum akal kita kaum muslimin yang serendah apapun paham bahwa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini nanti akan diminta pertanggungjawaban, itu perkara yang pasti. Dibuat apa nikmat tersebut? Apa yang kita lakukan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ini yang pasti akan diminta pertanggungjawaban. Adapun penjelasan masalah syukur, bagaimana rinciannya, bagaimana keutamaan dan sebagainya, itu perlu kita belajar. Dan insya Allah Ta'ala pada pagi hari ini, besok dan lusa biiznillah, kita akan membahas satu kitab karya para ulama besar di zamannya, yaitu Ibnu Abi Dunya rahimahullah, yang beliau terkenal seorang yang zuhud dan alim, dan banyak karya-karya beliau seputar masalah sabar, syukur, kelembutan hati, kemudian tercelanya orang-orang yang larut dalam perbuatan yang sia-sia, permainan musik dan yang sejenisnya, waliyadzubillah, beliau tuangkan dalam kitab Al-Mausu'ah, Mausu'ah li Ibn Abi Dunya rahimahullah. Dan beliau sebutkan semua riwayat yang beliau sampaikan dalam kitab tersebut, sanad mulai dari beliau sampai akhir yang beliau dengar, lengkap. Dan sebagian ulama mentakhrij riwayat yang beliau riwayatkan, apakah itu dhaif ataupun sahih dan yang lainnya. Sebelum masuk kepada kitab tersebut, perlu diketahui sebagai mukaddimah kita pada pagi ini, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat ke-152, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Hendaklah kalian mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan ingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku. Jangan kalian kufur mengingkari nikmat-nikmat yang kuberikan kepada kalian. Sebelum ayat ini Allah sebutkan di ayat yang ke-151, ketika Allah terangkan di ayat tersebut, Subhanahu wa taala, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Untuk perhatikan ayat ini sebenar-benar perhatian, ketika dikaitkan dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, ayat ke-152. Sebagaimana kami utus di tengah-tengah kalian, kata Allah, seorang rasul. Dari diri kalian, dari jenis manusia, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah dan mensucikan kalian dan mengajarkan kalian Alkitab, Al-Quran wal hikmah dan hikmah, dan mengajarkan kepada kalian yang mana kalian sebelumnya tidak mengetahuinya. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, dalam ayat ini kata Sa'di rahimahullah bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kepada kalian kaum muslimin maksudnya sahabat dan juga termasuk kita, adalah ketika kita sholat menghadap kiblat. Nah, kemudian disempurnakannya oleh Allah syariat-syariat Islam. Nah, di mana kiblat, arah kiblat kaum muslimin di dunia ini adalah Ka'bah. Demikian pula syariat yang disempurnakan itu, kata Sa'di rahimahullah, laisa dzalika bibida'in min ihsanina. Ini semua bukan kebid'ahan yang datang dari anggapan baik kita, bukan. Artinya apa? Ketika ada orang yang menuduh misalnya, nah, siapa yang menyuruh kok ngadep ke Ka'bah? Wong kiblat aja boleh saja ngadep ke sana, ngadep ke sini, ngadep ke sini dan sebagainya, kan boleh saja. Atau mau diperhati soal akan hal itu semua. Nah, itu terjawab semua bahwa yang seperti ini murni turun dari Allah Subhanahu wa taala. Murni turun dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula syariat. Syariat-syariat yang diterapkan, dikerjakan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini juga demikian. Datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala rasul. Nah, sekaligus menghadapnya ke Ka'bah dan adanya syariat. Ini termasuk satu pilar prinsip dari prinsip-prinsip nikmat Allah yang besar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketahui nasabnya, kejujurannya, amanahnya, kesempurnaannya, dan semangat yang sangat untuk memberikan nasihat kepada umatnya agar selamat, agar masuk jannah, dan betul-betul semangat untuk menjauhkan umatnya dari murka Allah dan neraka Allah wal'iyadu billah. Apakah ini bukan suatu kenikmatan? Maka jawabannya adalah ini sebuah kenikmatan yang besar, yang mengangkat dari posisi kegelapan masyarakat jahiliyah, gelap akidahnya, gelap pemahamannya, gelap akhlaknya, gelap ibadahnya, menuju kepada satu yang terang, jelas, malamnya kayak siangnya. Apakah ini bukan sebuah kenikmatan? Jangankan seperti itu, sebagian ulama salaf itu sulit membedakan mana yang lebih bahagia, mana yang lebih senang. Seorang manusia, seorang manusia dari dia itu bukan Islam kemudian masuk Islam, dari agama selain Islam kemudian masuk Islam, itu kan sebuah kenikmatan yang besar, kebahagiaan yang besar, yang luar biasa akan nikmat tersebut. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis yang sahih, ketika ada anak Yahudi, yang anak Yahudi ini sering membantu Rasul, kemudian anak Yahudi ini sakit, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya dan menasehati anak ini, mengajak Rasulullah SAW kepada Islam, duduk di sebelah kepalanya dan terus dinasehatin dan terus diingatkan, terus diajak untuk menjadi seorang Muslim, masuk Islam. Si anak ini melihat Rasul, melihat ayahnya, melihat Rasul, melihat ayahnya, yang pada akhirnya Allah gerakan kalbu ayahnya dan anak ini, dan ayahnya bilang, "Abi Abul Qasim, taati oleh engkau Abul Qasim, ikuti Muhammad sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian anak ini masuk Islam. Apa sabda Rasulullah yang Rasul ucapkan? Alhamdulillah allazi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah yang Allah selamatkan anak ini dari api neraka. Masuk Islam, nikmat yang besar. Nah, yang mana agama selain Islam pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun dari kalangan Yahudi atau Nasrani yang mereka mendengar aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yu'minu bi, namun mereka tidak beriman kepada aku, kata Rasulullah, illa kana min ashabis sa'im, kecuali mereka ini akan menjadi penduduk neraka jahanam. Yang mendengar Rasulullah diutus, Yahudi atau Nasrani, tidak beriman kepada Rasulullah, kepada apa yang Allah utus dengannya, illa kana min ashabil jahim. Nah, melainkan dia akan menjadi penghuni jahanam ketika mati seperti itu. Berarti bagaimana? Besar kenikmatan dan sangat bahagia seorang dimasukkan Islam. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Nah, tentang masalah keutamaan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada umat ini, kepada hambanya, yaitu nikmat Islam. Yang kedua, ini sebagai ulama salaf yang belum mampu untuk membedakan mana yang lebih senang, mana yang lebih bahagia antara seorang itu dari bukan Islam masuk Islam dengan seorang Muslim yang diselamatkan oleh Allah dari bid'ah dan syirik. Mana yang lebih bahagia? Ya apa enggak? Apa artinya dia beramal tapi bid'ah? Enggak diterima oleh Allah SWT. Enggak diterima. Atau dia syirik kepada Allah, ya enggak diterima. Malah dosa. Sampai demikian para ulama salaf jelinya mereka, dalamnya ilmu mereka sampai seperti itu, enggak belum bisa membedakan mana yang lebih bahagia. Tentu seperti yang anda katakan di awal tadi, seorang yang dari non muslim jadi muslim, masya Allah luar biasa. Namun sebagaimana juga demikian ketika seorang muslim dia beramal diselamatkan oleh Allah dari syirik dan bid'ah, ya masya Allah luar biasa. Sebagaimana nistanya, sebagaimana celakanya ketika dia syirik kepada Allah atau bid'ah, kan iya. Ya jangan harap diterima. Jangan harap diterima kalau itu syirik kepada Allah dan dia bid'ah. Karena pasti enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai in asyraka la yahdithu na'amalu, kata kalau kalian syirik kepada Allah, nah, terhapus, terlebur amalan kamu. Enggak ada gunanya. Demikian pula hadis yang sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ada tapi amina adama laysa minhu fa huwa raddun. Yang riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun, barang siapa beramal suatu amalan yang bukan ajaran dari kami, kata Rasul, bukan perintah dari kami, bukan contoh dari kami, tertolak. Nah, terus siapa? Makanya disebutkan dalam surat Al-Mulk, wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalannya, kata Fudail bin Iyad rahimahullah, akhlasuhu aswabuhu. Yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu namanya amal soleh. Jika ikhlas karena Allah tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, mardud. Fa huwa raddun mardudun ala sahibi. Tertolak, dikembalikan kepada orangnya, enggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala amalan tersebut. Dan sebaliknya ketika dia sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam amalannya dia, namun tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, nah, terus sementara riya itu termasuk akbarul kabair. Beramal untuk dilihat orang, dipuji orang, itu termasuk dosa besar, paling besar. Di samping pasti enggak diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang syirik kepada aku, kata Allah SWT, taraktu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan sekutunya sekaligus. Wadah. Makanya ikhwati fiddin, a'azin azamullah. Kembali kepada tafsir tadi bahwa demikian nikmat besar diutusnya oleh Allah seorang Rasul. Syariat yang dibawanya, yang mana Rasul yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami Allah Subhanahu wa taala, ayat Quran dan yang lainnya. Naam, ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, al-mubayyinati lil haqq minal batil, yang menjelaskan kepada kalian tentang al-haq, mana yang hak, mana yang batil. Jadi nikmat lagi seseorang yang diberi ilmu oleh Allah mengetahui al-haq dan mengetahui yang batil, itu luar biasa. mengetahui al-haq di atas ilmu, mengetahui ini batil di atas ilmu, luar biasa, apalagi diberi hidayah oleh Allah untuk menjalani al-haq, menjauhi yang batil, kenikmatan yang besar yang seperti itu. Naam ikhwati fiddin a'azza wa jazakallahu wal huda minad dalal, yang menjelaskan kepada kalian, kepada kita semua, mana itu huda, mana itu dalal, mana itu petunjuk, mana itu kesesatan. Di antara kita mencari ilmu ini, menuntut ilmu syar'i ini, kan agar tahu mana hak mana batil. Yang hak dijalani, diikuti, dilakukan, yang batil dihindari, dijauh, ditinggalkan. Yang jalan huda petunjuk dijalani, dilakukan, diamalkan, yang dolal dijauhi, ditinggalkan. Itu butuh ilmu. Nah, kita-kita ini umat Rasul diajarkan itu oleh Rasul. Apakah ini bukan sebuah kenikmatan yang besar? Jawabannya pasti itu adalah sebuah kenikmatan yang besar. Naam. Ikhwati fiddin, a'azza wa jazakumullah. Di mana di situ Rasul menerangkan tentang tauhid, kesempurnaan tauhid Allah. Demikian pula kejujuran Rasul yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wajibnya beriman kepada Rasul. Kemudian beriman kepada semua yang dikabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Perkara baik perkara terkait dengan perkara-perkara yang ada ini atau yang kita saksikan, yang kita ketahui, yang nampak, maupun perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara yang gaib, termasuk adanya hari kiamat, wajib kita beriman. Yang demikian hatta hasala lakumul hidayah at-tamah wal ilmal yakin, sampai dia betul-betul mendapatkan hidayah yang sempurna dan ilmu yakin. Wa yuzakkikum, dan Rasul tadi yuzakkikum, mensucikan kalian dari apa? Yutahhiru akhlaqakum wa nufusakum bitarbiyatiha alal akhlaq aljamilah wa tanzihiha alal akhlaq radhilah. Naam, mencucikan kalian dari akhlak-akhlak kalian dan jiwa-jiwa kalian, dan dididik di atas akhlak yang jamil, akhlak yang mulia. Karena memang Rasul diutus oleh Allah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'ithu lima soliha makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kalian. Ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah, masalah akhlak jangan diremehkan. Nah, Syekh Mubil rahimahullah, ketika salah seorang muridnya kitab beliau ditata, di maktab beliau ditata ini manhaj, fikih, akhlak dan yang lainnya gitu. Syekh marah. Seakan-akan akhlak itu di nomor sekian kan. Nah. Wah, dalam akhlak itu ada manhaj, ikhwan. Nah, makanya barakallahu fikum, para ulama salaf dulu tuh sebelum belajar ilmu yang lain, belajar akhlak dulu. Sebagaimana tidak, orang Rasul diutus oleh Allah untuk itu. Untuk itu. Jangan dipahami akhlak itu, assalamualaikum, pak, permisi. Hanya itu. Nah, bagaimana akhlak jahiliyah itu? Mencakup apa? Mencakup bukan sekedar masalah kelakuan mereka, tapi akidah mereka, manhaj mereka, dan yang lain yang rusak-rusak itu. Diutusnya Rasul untuk menyempurnakan itu. Luas namanya akhlak. Parsialnya diterahkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagiannya. Naam. Ikhwati biddin. Dalam bersihkan, mencucikan dari apa? Akhlak-akhlak yang rendah. Razilah. Apa itu akhlak yang rendah? Yang razilah. Yang hina itu. Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk dalam kategori akhlak yang rendah, yang hina itu, nah, adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata syiatikum minasyirki ila tauhid, wa minariya ila ikhlas, wa minal jadid ila sidq, wa minal khiyana ila amanah, wa minal kibri ila tawadu, wa min su'il khuluk ila husnil khuluk, wa min tabaghut wa tahajur wa taqatu ila tahaf wa tawasul wa tawadu, wa ghairu dhalika min anwa'it tazkiyah. Demikian kata Sa'di rahimahullah. Naam. Dan kalian ditazkiyah oleh Rasulullah SAW, disucikan, dibersihkan kalian dengan bayan, penjelasan dari kesyirikan menuju kepada tauhid, dari riya menuju kepada ikhlas, dari dusta menuju kepada kejujuran, dari khianat menuju kepada amanah, dari sombong menuju tawadhu, dari akhlak yang buruk menuju akhlak yang baik, dari saling membenci, saling hijr-menghijr, saling tidak tegur sapa, saling memutus kepada saling mencintai, saling berhubungan, saling tawasul, menyambung silah, dan saling menyayang dan mencintainya. Dan selain daripada itu, dari berbagai macam bentuk tazkiyah. Ikhwati fiddin, a'adzakumullah, kalau ini dibahas semua satu persatu, ya enggak cukup sepekan, dua pekan, sebulan. Bahaslah syirik dan tauhid itu butuh bertahun-tahun bahkan. Syekhuna Syekhullah Fawzan hafizahullah ketika mengajarkan kitab tauhid itu, seingat ana waktu itu kurang lebih 4 tahun. Kita butuhin 2 tahun lebih. Itu sepekan sekali beliau ajarkan. Kita masuk waktu itu di pertengahan kita butuhin. Nah, itu kita butuhin. Belum usul falakahnya, belum akidah wasitiyahnya. Nah, setelah itu beliau masuk akidah wasitiyah setelah kita butuhin. Ikhwati fiddin, a'azali wa jazakumullah. Demikian pula perkara-perkara masalah dusta, riya, masalah dusta, jujur, khianat, amanah pun juga demikian. Amanah itu sifatnya luas. Bukan sekedar, tolong ya, sampaikan salam anak kepada fulan. Oh na'am, ini amanah. Tolong ya, ini min fadlik. Anak titip ini. Barang ini kasihkan fulan. Amanah. Tolong ya kerjakan ini, nanti kamu tak kasih upah dari hasil kerjaan ini. Amanah. Untuk bekerja upahnya sekian, sepakat. Bagian dari amanah. Tapi yang lebih besar daripada itu adalah amanah ilmiah. Amanah ilmiah. Dan Rasulullah SAW itu mensucikan, mentazkiyah, mensucikan dari khianatnya secara umum. Apakah khianat amanah tadi yang disebutkan secara parsial tadi, atau khianat dalam perkara ilmu, perkara ilmiah. Makanya sebagaimana disebut dalam Adabul Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan ketika Rasulullah SAW sedang berbincang dengan sahabatnya, tiba-tiba ada orang baru bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Rasulullah tidak langsung menjawab, karena Rasulullah sedang berbicara. Maka para sahabat pun menyimpulkan, menduga, kenapa Rasulullah menjawab pertanyaan orang A'rab tadi? Kenapa enggak menjawab? Sebagian sahabat menyimpulkan, menduga, oh mungkin Rasulullah tidak suka dengan pertanyaan tersebut. Oh mungkin Rasulullah tidak mendengar umur Rasulullah, mungkin demikian. Dan berbagai macam bentuk dugaan. Sampai selesai Rasulullah berbincang dengan sahabatnya, baru Rasulullah tanya, manis sa'il, siapa kalian bertanya? Kata Rasulullah SAW, ha'ana ya Rasulullah, orang A'rab, orang baru tadi mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, idza duyyatil amanah, kiamat akan terjadi ketika amanat dikhianati, ketika amanat disia-siakan. Nah orang baru ini kepingin tafsir, kepingin rinci, lebih paham lagi apa maksudnya. Wa ma idza'atuha ya Rasulullah, bagaimana sih? Atau apa sih maksudnya ketika amanat itu disia-siakan atau dikhianati? Maka Rasul menjawab, idza rusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau urusan itu diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu kehancurannya. Tunggu kiamatnya. Sekarang kan demikian juga, sudah sampai pada sekarang. Kata Syaikhul Qayyimah Allah, yang paling besar pengkhianatan dalam perkara ini adalah para dai yang mereka tidak ngerti agama bicara agama. Dan itu bagian daripada ciri dari kiamat, yang mereka itu mengangkat ru'usan juhal, mengangkat pemimpin, ra'is, pimpinan-pimpinan orang-orang jahil. Fasu'ilu al-ilmin, ditanya tentang ilmu, orang jahil ditanya tentang ilmu, fa'aktau diri ilm, berfatwa tanpa ilmu, fa'dhullu wa'dhullu. Entah sekarang ini sudah nyampe pada antum yang tahu. Berbicara tentang masalah agama tanpa ilmu menyesat dan menyesatkan. Dan sudah diangkatnya para ulama dimatikan oleh Allah. Naam, itu diangkatnya ilmu dengan dikopil ulama. Kemudian akhirnya orang-orang jahil di atas sebagai pimpinan. Kita yang tentang ilmu berfatwa. Ini pengkhianatan terbesar terhadap agama Allah. Nah, Rasulullah SAW itu mentazkiyah dari itu, menuju kepada ilmiah, ilmu. Wadah. Ikhwati fid din, a'azzani wa jazakumullah. Wa yu'allimukumul kitab. Naam, dan Rasul mengajarkan kitab Al-Qur'an. Al-fadhu wa ba'ani. Lafaz-lafaz yang diajarkan kepada para sahabat itu kemudian dibuat terus, kali ini terus demikian bersanad, dan maknanya juga seperti itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna Al-Qur'an kepada para sahabat dan terus kepada umatnya. Wal hikmah, di samping mengajarkan Al-Qur'an dan juga hikmah. Kata Sa'di rahimahullah, ilah ya sunnah. Hikmah itu ada yang menafsirkan adalah as-sunnah. Naam. Wa qila al-hikmah itu adalah ma'rifatu asrari syariah wal fiqh fiha. Hikmah itu adalah memahami, mempelajari, yaitu rahasia yang terkandung dalam syariat ini dan fikih, dan mendalaminya tentang ilmu agama Allah SWT. Naam. Apalagi maknanya hikmah? Wa tanzil umur manazilah, mendudukkan perkara pada kursinya. Nah, yang seperti ini tidak mudah ya ikhwan. Naam. Secara makna luas, adil itu kan seperti itu. Wad'u syai' fi mahalli. Adil itu meletakkan suatu pada tempatnya, pada porsinya. Halul adil, maknanya demikian. Artinya pun tidak harus sama. Tidak harus sama. Pembagian warisan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu laki perempuan berbeda. Apa tidak adil? Jawabannya pasti adil. Keadilan tidak harus sama. Nah, Demikian pula orang tua memberikan uang kepada anak-anaknya. Nah, dan ini perintah syariat, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idlu baina auladikum," kata Rasulullah. Adil kalian terhadap anak kalian. Nah, secara umum adilnya itu di antaranya adalah ketika memberi uang misalnya. Nah, apa harus sama? Anak yang usia 20 tahun dengan usia 3 tahun sama? Dikasih seribuan, 500 rupiah. Bukan harus adil. Atau anak usia 4 tahun beli dengan permen. Nah, beli apa? Makanan yang bergizi. Nah, 500 rupiah beli 500 rupiah makanan yang bergizi. Oh iya sih, anaknya umur 4 tahun. Nah, begitu. Ini ya, minta tolong kepada aminya, tolong belikan. Oh ya, jalan. Yang umur 20 tahun, ini bulan 500 rupiah. Nah, 500 rupiah, bulan 500 rupiah. 500 rupiah beli makanan yang bergizi. Beli apa sih? Ya pokoknya yang bergizi. Misalnya, ya apa saja buat kamu. Uangnya sih. Nah, berapa? 500 rupiah. Apa sih yang bergizi ya, 500 rupiah. Terserah pokoknya yang bergizi. Buat aku sih, buat kamu. Kira-kira apa sih? Kok rewel, kok tanya-tanya terus? Adik itu suruh adil kepadanya. Lah adikmu yang umur 4 tahun 5 tahun takkan terima sudah, kamu juga demikian biar adil. Bingung kan anaknya ini, karena dia lulusan pondok. Nah, mengaji dia harus sudah, bukan mengaji yang selain alih sunnah. Nah, begitu. Yang anak ketahui adil bukan seperti itu. Terus kalau 500 buat gizi-gizi apa ya? Ya tidak ada kecuali itu. Kecuali minuman yang berbahaya, namanya produk pengawet, gula buatan, kemudian MSG, ciki-ciki itu yang berpenyakit. Ya itu, dapat itu. Itu pun tidak dapat kasihan, berapa sudah. Maka adil itu wad'u syai' fi mahalli. Enam. Ikhwati fid din, a'azzani wa jazakumullah. Makanya dalam berdakwah pun seperti itu. Kan sempat ada yang protes. Antum biar tahu, biar paham, antum biar paham. Tak kasih tahu. Di antara pengikut al-imam yang sesat itu, Muhammad al-imam yang sesat, ya, pembelanya, pembelanya itu, ada namanya, itu asatid kita di Indonesia itu diberondong. Wah, menggunakan akal-akal para ulama salaf. Yang kena itu. Ketika berusaha untuk memisah. Kan sekarang RI enggak live. Enggak live kan siarannya itu. Memisah. Itu semua karena apa? Karena banyak keluhan. Ketika live. Nah, kita harus menjauh hizbiyah. Kawan-kawan, apa itu hizbiyah? Dikira makanan yang beracun. Atau apa? Kita enggak boleh saling menghijr. Bahijir Ismail ya, yang anda tahu. Bingung masyarakat gitu loh. Kita gak boleh mengikuti rujak. Loh, rujak, kok rujak ya? Nah, yang anda tahu rujak itu ya, isinya kangkung, kacang, kemudian tahu, tempe, dibumbuni pakai petis, itu rujak. Apa yang, oh ternyata radio rojak yang, ya Allah, sampai seperti itu akhirnya para asatid itu rapat menyimpulkan mutus dari sekian ini. Nah, buat tuh si Atum bilang ini, biar tahu antum, agar antum jangan sampai terpengaruh dan masih ada sedikit perhatian kepada al-imam yang sesat itu. Hah? Ketahuilah bahwa kata Malik bin Qasim, sebutkan apa dari beliau, bahwa ketika ada suatu kaum, seseorang itu membicarakan sesuatu yang sifatnya rahasia tanpa diterangkan, berarti dia telah membangun prinsip-prinsip kesesatan di situ. Wow. Nah, yang tidak boleh orang tahu lah, kecuali begitu. Walhasil terus demikian. Ya apa sih? Asatid ini apa? Enggak paham tentang dalil. Nah, hadithun Nabi Qadriya Kulihim Inzilun Nabi Manazilahum. Masih banyak, dan hadis juga masih banyak selain asar-asar yang sahih, agar kita ini berbicara sesuai dengan porsinya. Nah, karena kalau tidak, bisa-bisa mereka mendustakan Allah dan Rasulnya, itu lebih besar fitnahnya. Dan ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu diberi dua wi'a, dua tempat. Yang satu sudah diterangkan semua, yang satu enggak. Kalau kami terangkan ketika itu, disembelih. Dari Imam Bukhari memberikan bab khusus, bab wujub kitmanil ilm. Wajibnya menutup ilmu. Ditutup ilmu itu. Wajib. Kalian. Makanya, harus hati-hati. Nah, harus hati-hati. Kembalikan masalah kepada kibar. Kibar ulama. Yang memang bukan wewenang kita, bukan ranah kita. Jangan kita ikut berbicara. Wadah. Nah, ikhwati fiddin. A'azani wa a'azakumullah. Kemudian, demikian pula. Wa yu'allimukum. Naam, malam takumu ta'lamun. Dan Rasul itu mengajarkan kepada kalian yang kalian sebenarnya enggak tahu. Naam. Kenapa demikian? Li'annahum kanu qabla naam bi'tsatik fi dhalalin mubin. Karena mereka menjahili sebelum itu secara Rasul itu fi dhalalin mubin. Dalam kesesatan yang nyata. Dalam kesesatan yang nyata. Naam. La ilmu wa la amal. Tidak ada ilmu yang diterangkan secara hak, dan tidak pula amalan yang hak, yang benar. Naam. Naam. Maka ilmu dan amal yang benar, yang sah, yang sahih itu diperoleh umat ini. Naam. Biyadihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadah. Naam. Oleh karena itu, dengan sebab diutusnya oleh Allah Rasulullah SAW, karena fahadi ni'am hiya usul ni'am. Usul ni'am alal itlaq. Inti fondasi prinsip nikmat secara mutlak adalah diutusnya oleh Allah Rasulullah SAW tadi. Nah, oleh karena itu ikhwati fiddin a'azan wa'azakumullah, Allah sebutkan di ayat berikutnya fadkuruni azkurkum, ya kan, fadkuruni azkurkum, kalian zikir kepada aku, ini saya akan mengingat kalian. Perintah Allah untuk berzikir kepada Allah, dan Allah janjikan dengan balasan yang jauh lebih afdol, yaitu Allah mengingat dia bagi orang yang berzikir kepada dia. Oleh karena itu dalam hadis kursi yang menuliskan Rasulullah SAW menyatakan man zakarani fi nafsi zakartu fi nafsi, barang siapa yang menyebut aku, mengingat aku pada dirinya, maka aku menyebut dia pada diriku kepada Allah SWT. Wa man zakarani fi mala zakartu fi mala khairan minhum, barang siapa yang berzikir kepada aku di tengah-tengah umat, maka aku juga demikian mengingat dia di tengah-tengah. Dan itu lebih baik naam dari mereka. Ikhwati fiddin a'azza wa jalla, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalbu, dengan lisan, dan seterusnya sampai kata Sa'di rahimahullah, wa zikru huwa ru'su syukri. Wa zikir itu merupakan pangkal daripada syukur. Makanya ayat ini dimulai wadzkuruni adzkurkum, karena zikir itu merupakan pangkal daripada syukur. Naam. Kemudian baru disebutkan wasykuruni wala takfurun. Setelah perintah untuk zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, wasykuruni kata Allah, kemudian kalian syukur kepadaku, naam, jangan kalian kufur akan nikmat-nikmat yang diberikan kalian. Ikhwati fiddin, a'azni wa zakumullah, kata Sa'di rahimahullah, wasykuruni ala ma an'amtu alaikum bihadhin ni'am. Yaitu syukurlah kalian kepadaku dengan apa yang aku berikan nikmat-nikmat tadi yang disebutkan di ayat 151 tadi. Nah, dengan cara apa? Mengikrarkan dengan lisan syukur tersebut alhamdulillah dan yang semakna dengan itu. Dengan kalbu dan dengan jawareh anggota tubuh kita. Dengan cara apa? Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalani perintahnya, menjauhi larangannya. Maka itulah syukur. Lisan mengucapkan alhamdulillah, qalbu pun juga demikian mengikrarkan, meyakini dalam qalbu akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Wal ikhtiyar melaksanakan menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu nahyi, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Naam, perlu diketahui bahwa Allah berfirman, lain syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, niscaya aku tambah kenikmatan satu dengan kenikmatan yang lain. Makanya kata Allah rahimahullah wa bil itiyani bil amri. Naam, bisyukri badan ni'am ad-diniyah. Naam, oleh karena itu ketika seorang itu menjalani perintah-perintah Allah dan syukur akan nikmat Allah yang berikan dalam agama ini, ilmu, tazkiyah, akhlak, taufik, naam, untuk beramal, dan demikian pula ini semua merupakan nikmat yang terbesar, bahkan balhiya ni'am hakikiyah, nikmat yang hakiki yang itu semua terus sampai hari kiamat yang tidak akan pernah sirna nikmat tersebut. Nah, maka betul-betul sepantasnya bagi orang yang diberi taufik oleh Allah al-ilmu wal amal an yashkuru Allah ala dzalik, untuk bersyukur kepada Allah akan itu semuanya. Tidak semua Allah beri taufik diberi ilmu dan amal. Tidak semua yang diberi taufik oleh Allah ilmu dan amal, maka yang bagi seharusnya dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tujuannya, apa hikmahnya, apa faedahnya? Agar Allah menambah kenikmatan satu di atas kenikmatan yang lain. Ketika dia diberi ilmu oleh Allah dan diamalkan, maka harapannya ditambah nikmat berikutnya, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa di antaranya? Yaitu harapannya Allah menghindarkan, menjauhkan diri kita dari ujub. Tahu antum? Ketika seorang itu diberi kenikmatan oleh Allah, di antaranya ilmu dan amal, ini akan mudah terfitnah ujub. Na'udzubillah min dzalik, bangga diri, merasa lebih. Wow. Makanya kata para ulama salaf, hubbu dzuhur kasru dzuhur, ingin suka muncul, ingin dipuji, ingin ternaik, ingin tenar, ingin terkenal, ini justru malah apa? Kasru dzuhur bisa mematahkan punggung dia, artinya merusak dia sendiri. Orang kan bisa berdiri kan karena punggungnya tegak, kalau tidak tegak kan mengholas, remuk dia. Makanya hubbu dzuhur kasru dzuhur. Oleh karena itu laki-laki di atas keluarganya ibaratnya apa? Tulang punggung, bukan tulang rusuk, tulang punggung. Nah, Makanya na'udzubillahi ikhwan. Nah, harapannya apa? Ketika orang diberi taufik oleh Allah, ilmu dan amal, dia bersyukur. Kemudian ditambah karunia yang lain, nikmat berikutnya adalah, na'am, dihindarkan, dijauhkan dari apa? Ijaz, rujuk. Nah, sehingga dia apa? Terus sibuk bersyukur, sibuk dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu otomatis menghindari, menjauhkan dari lawannya, itu kufur. Kufur nikmat. Makanya wala takfurun. Jangan kalian kufur akan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian dan mengingkarinya. Ikhwati fid din, a'azana wa jazakumullah. Nah, kufur itu apa? Kata Syekh rahimahullah, yaitu tidak menjalani dan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Itu kufur. Dan kufur juga lebih umum lagi maknanya, yaitu ada dua. Kufur yang sifatnya besar, yang terbesar adalah kufur kepada Allah. Kemudian baru kufur berikutnya adalah melakukan maksiat-maksiat yang Allah larang dengan berbagai macam bentuk maksiat tersebut. Naam. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu maka ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah, disebutkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini disebutkan bahwa riwayatnya dari Ibnu Umar, yang dari Ibnu Abbas muallif mutakhrij hadis ini dari kitab Mausu'ah bab dunia itu tidak didapati. Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya, lengsernya kenikmatan-kenikmatan yang Kau berikan kepada aku, ya Allah. Wa faj'i na'am nikmatik, dan aku berlindung kepada Kau, ya Allah, dari apa? Dari hukuman. Hukuman, siksaan yang datang tiba-tiba kepada aku, ya Allah. Na'am. Wa tahawlu afiyatik, dan aku berlindung kepada Kau, ya Allah, berpindahnya afiyah Engkau berikan kepadaku. Nah, sekaligus berlindung kepada Kau dari seluruh yang mendatangkan murka dari Engkau. Jami' sukhatik. Hadis dari Imam Muslim. Demikian juga disebutkan oleh Ibn Abdunya, sanad tentunya beliau membawakan sanad, haddatsana Muhammad ibn Idris, haddatsana Yazid ibn Abi Yazid. Naam, al-ma'na akhbarana Al-Fadl bin Salamah al-Mubarak al-Hasan al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in, inna allaha layumatsi'a bin ni'mati ma sya'a fa'idha lam yashkur qalbuha qallabaha alaihim azaban. A'udhu billah. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, yang disebutkan dalam Al-Mawsu'ah, Mawsu'ah Ibn Abi Dunya, tadi disebutkan sanadnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala na'am sangat mungkin memberikan berbagai macam bentuk kenikmatan kepada hamba-Nya sekehendak Allah. Namun kata beliau, jika dia tidak bersyukur akan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya, bisa jadi Allah ganti kenikmatan tersebut, Allah rubah atas mereka dengan berupa azab, berupa siksaan wal'iyadzu billah. Makanya di dalam riwayat lain, kalau tadi Hasan al-Basri, yang ini adalah Abu Aliyah Ar-Riyahi, satu zaman beliau. Nah, menyatakan kullu ni'matin an'amallahu 'alaika la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, namun nikmat tersebut tidak mampu mendekatkan kalian kepada Allah, itu justru bala buat kalian, hukuman buat kalian, kehancuran buat kalian oleh iyyadzillah. Nah, ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Demikian pula disebutkan oleh Makhat Ibn Husain rahimahullah, kana yuqal asyukru tarkul ma'asi. Syukur itu adalah tarkul ma'asi. Syukur itu meninggalkan maksiat. Coba antum bayangkan, bukan sekedar syukur itu alhamdulillah ya Allah ana diberi rezeki sekarang ana sedekah. Nah, itu syukur. Tapi di samping itu juga meninggalkan maksiat kepada Allah adalah wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang bisa kita sampaikan untuk pagi ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.